بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن سيدة أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتها أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار رواه مسلم. Dari Sayyidah Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ja'atni miskinatun tahmilu ibnataini laha, datang kepadaku seorang wanita yang miskin dan dia membawa dua putrinya. Fa'at'amatha salasa tamratin, maka aku memberikan makanan kepadanya berupa tiga buah butir kurma. Pada hadis yang lalu satu butir kurma, pada hadis ini tiga butir kurma. Wa'atat kulla wahidatin minhuma tamratan warufi'at ila fiha tamratan litakulaha, maka diberilah oleh wanita itu setiap satu buah kurma kepada dua putrinya, satu buah kurma masing-masing, dan satu buah kurma lagi untuk dimakan oleh ibunya. Fastat'amatha ibnataha, lalu dua putrinya tersebut makan dari kurma yang diberikan tadi. Fasyaqqat tamratan allati kanat turidu an takulaha bainahuma, lalu satu butir yang bagian ibunya tadi dibagi dua, yang tadinya untuk dimakannya tetapi diberikan kepada kedua putrinya. Jadi ibunya tidak makan kurma tersebut. Fa'ajabani sya'nuha, maka aku merasa takjub terhadap peristiwa tersebut. Wa dzakartu alladhi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun menyebutkan hal ini tentang apa yang dilakukan ibu tersebut kepada putrinya. Aku sebutkan, aku ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallam pun bersabda, innallaha qad aujaba laha bihal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharuskan pada wanita tersebut surga. Au a'taqaha biha minan nar, atau sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melepaskan, membebaskan dari wanita tersebut api neraka. Rawahu Muslim. Dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah, di antaranya adalah bahwasannya para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in yujadu fihim al-faqir kama yujadu fihim al-ghina, didapati sebagian mereka adalah orang-orang yang fakir sebagaimana didapati pula sebagian mereka adalah orang-orang yang kaya. Ya, dalam hadis ini dikisahkan ada seorang sahabiyah dalam keadaan miskin, faqirah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ahum yuqsimuna rahmat rabbika nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah mereka yang akan membagi terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala? Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya, kamilah kata Allah yang telah membagi di antara mereka terhadap kehidupan-kehidupan mereka di dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din, dan kami mengangkat sebagian mereka di atas sebagian yang lain, darajat, beberapa derajat. Untuk apa? Allah menjelaskan, liyat takhidha ba'dahum ba'dha sukhriya, agar sebagian mereka dengan sebagian yang lain itu menjadikan adanya saling membutuhkan. Nah, dalam ayat ini menjelaskan kepada kita tentang perbedaan keadaan manusia. Allah telah membagi terhadap kehidupan mereka di dunia ini, dan Allah mengangkat sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Artinya keadaan mereka tidak akan sama. Yang satu ada yang fakir, yang satu lagi ada yang kaya. Nah, semua ini hikmahnya adalah mereka saling membutuhkan. Kenapa? Kalau seandainya tidak adanya perbedaan di antara sebagian manusia dengan sebagian yang lain, lalu kedudukan mereka sama, maka ketika ada seseorang butuh sesuatu, misalnya kata Syekh rahimahullah ingin membuat rumah di sini, datang kesimpulan, saya ingin buat rumah, tolong buatkan untuk saya. Lalu orang tersebut mengatakan, saya ini seperti kamu. Ya. Saya orang kaya, saya gak butuh ya, pekerjaan tersebut. Ya. 6. Sehingga ya, berbedanya keadaan manusia ini ya, akan menjadikan sebagian yang satu dengan sebagian yang lain saling membutuhkan. Ketika di sana adanya sebagian mereka memiliki kelebihan seperti seorang pengusaha yang kaya, ya, sahibul miliarat, ya, punya uang banyak, miliuner, ya, dia butuh kepada orang yang miskin, ya, butuh dia kepada orang miskin, uangnya ya, sudah nggak terhitung lagi. Nah, yang dia butuhkan sudah tercukupi, tetapi terus uang itu ada. Uang itu terus ya, bertambah. Maka dia butuh kepada orang kafir. Kenapa? Kata Syekh rahimahullah. Ya, karena ya, seorang yang fakir itu butuh dengan makan dan minum, butuh dengan pakaian, butuh dengan tempat tinggal dan selainnya. Ya, dijadikan adanya orang yang fakir itu ya, fayantafa'u biha, bisa mengambil manfaat dari harta-harta tersebut. Nah, maka setiap manusia sebagian mereka membutuhkan dengan sebagian yang lain. Dan ini merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan lalu berarti ya udah kita jadi orang miskin saja, enggak usah usaha, tidak. Ya. 6. Bukan seperti itu, ya. Tetap kita menjalankan usaha, ya. 6. Dan tidak berpaku tangan, ya. Dan menjaga diri dari kewibawaan untuk berada ya, tangan di bawah. Kemudian yang berikutnya, faedah yang berikutnya bahwasanya dalam hadis ini menunjukkan tentang keutamaan orang-orang yang berbuat baik kepada anak-anak perempuan. Ya, dengan hartanya, dengan memberikan pakaian kepadanya, ya, dengan menjaga diri-diri mereka, dengan memberikan pendidikan-pendidikan kepada mereka, menanamkan adab-adab yang baik kepada mereka, ya, karena mereka adalah orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang terbatas, ya. Maka di sana adanya keutamaan dari orang-orang yang melakukan kebaikan kepada anak-anak wanita. Kemudian yang terakhir, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasannya telah mengisyaratkan kepada kita, yang pertama adalah bahwasannya yang diberikan beban untuk memberikan nafkah, memberikan nafkah, ya, humur rijal, yaitu para lelaki, ya. Para lelaki yang dibebankan untuk memberikan nafkah. Adapun wanita, maka mereka berada di rumah-rumah mereka. Ya. 6. Untuk melaksanakan kemaslahatan dalam rumah-rumah mereka. Ya. Dan kemaslahatan ini tidaklah akan bisa tegak kecuali dengan para wanita. Seperti apa? Seperti madaris al-banat, ya, pendidikan-pendidikan pada putri-putrinya. Ya. 6. Ya, laki-laki tidak bisa. Ya. 6. Yang bisa adalah para wanita memberikan pengajaran, ya, bagaimana cara 6 melakukan urusan-urusan ya, rumah, mungkin menyapu, mencuci, ya, memasak. Nah, adapun sebagian mereka menjadikan para wanita sebagai karyawati, ya, bersama para laki-laki di sebuah kantor, ya, atau sebagai seorang sekretaris, ya, ini banyak terjadi di negeri-negeri kaum muslimin. Wanita keluar rumahnya lalu bekerja bersama laki-laki di satu kantor, satu ruangan, ya, bahkan ada yang menjadi sekretaris pribadi. Nah, maka ini merupakan kesalahan yang besar dan syarrun azim, kejelekan yang sangat besar. Ya, dengan alasan berbagai macam, ya, untuk memenuhi kebutuhan, ya, untuk ini dan itu, ya. Padahal kewajiban mencari nafkah itu adalah para lelaki, bukan wanita. Kita lihat, ya, kenyataan yang ada, ya, jam 12 malam masih ada wanita di luar. Apa? Ya, masuk malam shift 3. Ya. Ini kerusakan yang besar. Ya. Karena Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya, khairun sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairus sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baiknya saf para laki-laki itu adalah yang paling pertama, dan sejelek-jeleknya saf laki-laki yang paling akhir. Dan sebaik-baiknya saf wanita itu yang paling akhir, dan sejelek-jeleknya saf wanita itu yang paling awal. Ini kalau sholatnya bersamaan dengan laki-laki. Ya. Sebagaimana yang kita dapat faedah, ya, dari ustadzuna, ya, ini kalau dilakukan bersama laki-laki. Kalau bersama wanita, tetap yang pertama adalah yang lebih utama. Ya. Nah, dalam hadis ini menyatakan bahwasannya wanita yang paling dekat dengan laki-laki, fasara syarran, maka jadi, ya, keadaan yang paling jelek. Dan wanita yang paling terakhir dalam saf dari laki-laki, maka dia adalah orang yang paling baik. Ya. Nah, maka disunahkan bagi seorang wanita untuk dia, ya, paling terakhir dan menjauh dari imam. Nah, ini dalam perkara sholat, ya. Terlebih lagi dalam perkara-perkara yang lain, ya. Nah, untuk kita menjaga, ya, wanita-wanita dari kalangan kaum muslimin, untuk mereka menjaga dan menjauhkan diri dari para laki-laki, ya, saudara-saudara kita. Nah, ya, kemudian, ya, sanak famili kita, kita berikan nasihat, ya, untuk lebih baik mereka di rumah dibandingkan, ya, mereka di luar rumah dalam rangka untuk mencari nafkah. Nas'alullahu ayyuhammina wa ikhwanil muslimin min asbabi sakhati wa iqabihi, wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik jami'an.